langkahku dalam anganku, kini hatiku telah terpaku, melebur dan menyentuh di dalam bayangan cintamu. Bisikan selamat berpisah, saat hatiku telah menyerah dalam cinta yang pasrah pada dirimu. Semuanya mudah, luruh dalam.